suaranya ini, suara sinyalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan materi hadhihi aqidatuna wa hadha manhajuna, yang merupakan aqidah dan manhaj ad-daulah al-islamiyah. Wa nu'minu anna Muhammadan Rasulullah ila al-khalqi kafatan insihim wa jinnihim yajibu ittiba'uhu wa talzamu ta'atuhu fi jami'i ma amara bihi wa tasdiquhu wa taslimu lahu fi jami'i ma akhbara bihi wa naltazimu muqtada qawlihi ta'ala fihi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan kami mengimani bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, baik manusianya maupun jinnya. Wajib mengikutinya dan wajib mentaatinya dalam semua yang diperintahkannya, dan wajib membenarkannya dan menerima taslim kepadanya dalam semua apa yang beliau kabarkan. Dan kami mengkomitmeni firman konsekuensi firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim, pemutus di antara apa yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka rasa sedikit pun rasa keberatan dari apa yang kamu putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi sini kita mengimani bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, baik manusia maupun jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya." Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang di antara lima hal yang menjadi keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wati tu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan lima hal yang tidak seorang pun sebelumku diberi hal tersebut. Di antaranya, wa bu'istu ilan nasi amatan. Aku diutus kepada seluruh umat manusia. Kalau Nabi terdahulu diutus kepada umatnya saja, orang-orang Nabi Musa kepada Banu Israel dan Firaun, kaum Firaun, tidak kepada kaum yang lain. Makanya Nabi Khidir tidak terikat dengan syariat Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya diutus kepada kaumnya saja. Akan tapi Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Makanya orang yang mendengar keberadaan Rasulullah SAW, siapa saja, di mana saja, terus tidak beriman kepada beliau, maka dia kafir dan termasuk penghuni neraka. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun mendengar dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, tentang keberadaanku, terus dia mati sedangkan dia tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya, melainkan dia adalah calon penghuni neraka. Ya, Rasulullah SAW diutus kepada seluruh umat manusia, orang Arabnya, juga orang ajamnya, baik manusianya maupun jinnya. Makanya dalam surat Al-Jin, surat Al-Jin itu menceritakan tentang apa? Bahwa jin-jin tersebut, mereka ketika jalan mereka untuk mencuri berita ke langit tertutup dengan diutusnya Rasulullah SAW, mereka mencari tahu tentang apa yang terjadi di muka bumi ini. Dan ternyata di antara yang golongan jin yang ditugaskan untuk ke daerah yang di situ ada Rasulullah SAW, akhirnya mengetahui bahwa yang menyebabkan mereka tertutup jalan mereka mencuri berita itu diutusnya Rasulullah SAW, dan kemudian mereka beriman dan kemudian menjadi dai kepada kaumnya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat Al-Ahqaf tentang dai tersebut yang mendengar dakwah Rasulullah SAW dan kemudian pulang kepada kaumnya mengajak kepada ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW pernah suatu hari beliau diminta oleh segolongan jin untuk mendakwahi mereka, dan beliau masuk ke alam mereka dan mendakwahi mereka dan memberikan ajaran-ajaran kepada mereka. Jadi Rasulullah SAW diutus kepada jin dan manusia seluruhnya, tidak ada pengecualian. Dan juga wajib mengikuti beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah bila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Dan juga wajib mentaatinya. Wajib mentaatinya. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kata Rasulullah. Setiap umatku itu pasti masuk syurga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah, kata para sahabat. Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, siapa yang taat kepadaku maka pasti masuk syurga, dan siapa yang maksiat kepadaku pasti masuk, maka dia orang yang tidak mau masuk syurga. Jadi wajib mentaatinya dalam seluruh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga membenarkan dan menerima apa-apa yang dikabarkan oleh beliau tentang apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi di masa mendatang, atau hal-hal yang gaib yang diberitahukan oleh beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita tasdik, membenarkan, dan menerimanya. Jadi harus menerima, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang khabar, baik apa yang telah terjadi ataupun yang sedang ataupun yang akan terjadi di masa mendatang. Itu sebenarnya sebagai bentuk kita iman kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW tidak berkata berdasarkan hawa nafsu, tapi dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berkata dari hawa nafsu, tapi yang beliau katakan wahyu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bila itu wahyu, maka adalah kebenaran. Kemudian juga kita mengkomitmeni konsekuensi firman Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dalam surat An-Nisa ayat 66 bahwa seseorang atau kaum tidak beriman sampai apa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hukumnya sebagai pemutus di antara segala permasalahan yang diperselisihkan. Kemudian tidak cukup itu juga, tapi harus apa disertai bahwa mendapatkan sedikit pun rasa keberatan atas putusan yang diputuskan oleh Rasulullah atau putusan hukum yang berasal dari Rasulullah SAW. Dan juga apa? Menerima dengan sepenuhnya. Jadi zahir menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemutus atau hukum Rasulullah sebagai rujukan. Kemudian ketika sudah diputuskan, maka tidak ada sedikit pun rasa keberatan. Dan di dalam jiwa pun apa ada taslim, berserah diri menerima secara total. Makanya kalau orang zahirnya tahkim kepada hukum Rasulullah, tapi di hatinya tidak menerima, dia bukan orang Muslim. Dia bukan orang Muslim. Atau orang diberikan putusan, tapi apa tidak puas dengan putusan Rasulullah SAW tersebut, maka dia bukan orang Muslim. Jadi harus mengumpulkan tiga hal. Pertama, menjadikan beliau sebagai pemutus. Kemudian menerima, kemudian tidak merasa keberatan sedikit pun dengan putusan yang diputuskan oleh beliau, dan menerima dengan sepenuh hati putusan beliau tersebut. Itu baru disebut orang Muslim, orang mukmin. Makanya orang ketika diputuskan dengan putusan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia menggerutu atau dia dongkol, berarti dia bukan orang Muslim. Kemudian wa nu'minu bi malaikatillahi al-mukarramina wa annahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa anna hubbahum minal iman wa bughdahum minal kufran. Dan kami mengimani malaikat-malaikat Allah yang dimuliakan, dan bahwa mereka itu tidak pernah maksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, dan bahwa mencintai mereka termasuk keimanan, dan membenci mereka termasuk kekafiran. Jadi mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para malaikat. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah ibadun mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka melaksanakan perintahnya. Dalam arti mereka tidak pernah melakukan sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah makhluk yang diciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat banyak sekali. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malaikat yang ditugaskan untuk apa membawa wahyu. Ada malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan. Ada malaikat yang menjaga surga, menjaga neraka. Banyak sekali malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Bahkan di dalam hadis sahih, setiap harinya di Baitul Ma'mur, kalau di langit yang tujuh, ada langit yang ketujuh, ada Al-Bait Al-Ma'mur. Di situ para malaikat tawaf. Setiap harinya adalah 70.000 malaikat yang tawaf di situ. Yang sudah pernah tawaf tidak pernah kembali lagi. Itu setiap harinya. Itu setiap hari 70.000 yang sudah pernah tawaf tidak pernah kembali. Dan di langit tidak ada satu apa seluas telapak kaki, melainkan di situ ada malaikat yang meletakkan keningnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking berarti banyak sekali malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu diluruskan di tengah masyarakat atau bahkan kita ketika kecil belajar ada ya, malaikat katanya namanya Raqib dan Atid. Tidak ada namanya malaikat yang namanya Raqib dan Atid. Tidak ada yang namanya malaikat Raqib dan malaikat Atid. Raqib Atid itu bukan nama malaikat, tapi sifat malaikat yang selalu menyertai kita, yang mencatat amalan-amalan kita. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu ucapan pun yang dilontarkan, melainkan di sisinya ada malaikat. Apa? Dia itu apa? Raqibun atidun. Ada satu malaikat yang mengawasi lagi hadir. Jadi raqibun itu adalah mengawasi, atidun lagi hadir, sifat bagi malaikat yang mencatat amalan tersebut adalah raqibun atidun. Dia selalu mengawasi, tidak pernah ada yang luput daripada catatannya, atidun lagi selalu hadir kemanapun orang tersebut pergi. Jadi raqib atid itu bukan nama malaikat, tapi sifat bagi setiap malaikat yang mencatat amalan seseorang. Setiap orang ada malaikat yang mencatat amalannya. Yang malaikat yang mencatat amalan tersebut selalu apa? Raqibun, selalu mengawasi, lagi atidun, lagi hadir. Sehingga tidak ada yang luput dari catatannya. Itu harus diluruskan pemahaman yang menyebutkan bahwa malaikat raqib yang sebelah kanan atid, sebelah kiri itu adalah salah. Kemudian wa anna hubbahum minal iman, mencintai mereka termasuk keimanan. Kenapa? Karena mereka adalah hamba-hamba yang saleh. Hamba-hamba yang saleh yang tidak pernah maksiat kepada Allah, mereka yang taat kepada Allah. Sehingga mencintai makhluk yang taat kepada Allah adalah termasuk keimanan. Makanya hubbul ansar minal iman. Mencintai orang-orang ansar ada termasuk keimanan. Bughdul ansar apa minan nifaq, membenci orang ansar termasuk kemunafikan. Kenapa disebut ansar? Karena membela agama Allah. Setiap orang yang membela agama Allah disebut ansar. Nah, itu termasuk keimanan karena membela agama Allah, sedangkan malaikatlah yang taat kepada Allah. Sehingga mencintainya termasuk keimanan. Dan membencinya termasuk kekafiran. Makanya Allah Subhanahu wa taala memvonis kafir orang yang memusuhi malaikat Allah. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikaela fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa dia itu musuh bagi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, dan musuh bagi Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Di sini kaitan dengan orang-orang Yahudi yang memusuhi malaikat Jibril, karena mereka menyebut malaikat Jibril adalah malaikat pembawa peperangan. Mereka memusuhi malaikat Jibril. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang memusuhi malaikat Jibril sama dengan memusuhi Allah, memusuhi semua malaikat. Dan orang tersebut adalah orang kafir. Kemudian wa nu'minu bi anna al-Qur'ana kalamullahi ta'ala bi hurufihi wa ma'anihi wa annahu sifatun min sifatillahi ta'ala laysa bi makhluqin wa li hadza wajaba ta'zimuhu wa lazima ittiba'uhu wa farudha tahkimuhu. Dan kami mengimani bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan hurufnya dan maknanya. Jadi bukan sekedar maknanya, tapi lafadznya juga, hurufnya itu adalah apa firman Allah. Dan ia adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Bukan makhluk. Oleh sebab itu wajib mengagungkannya dan wajib mengikutinya dan fardu untuk mentahkimnya, apa bertahkim kepadanya. Al-Quran adalah firman Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 6, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Bila salah seorang orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka berilah dia perlindungan sampai dia mendengar firman Allah. Jadi firman Allah Al-Qur'an itu. Dengan huruf dan maknanya. Karena sebagian kelompok termasuk Asy'ariyah, Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu memang firman Allah, tapi maknanya saja, hurufnya atau lafadznya tidak. Itu adalah pendapat yang batil. Tapi Al-Qur'an adalah maknanya dan hurufnya atau lafadznya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita baca adalah firman Allah. Jadi al-makru yang dibaca adalah firman Allah. Tapi yang kedengaran oleh kita as-saut, sautul qari, suara orang yang membaca. Yang ditulis di dalam mushaf adalah firman Allah. Sedangkan tulisannya adalah tulisan si penulis. Yang ditulisnya adalah firman Allah. Tulisannya tulisan si penulis. Yang didengar oleh kita, suaranya suara orang yang membaca. Tapi yang dibaca itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suara si qori'nya adalah makhluk. Tapi yang dibacanya adalah bukan makhluk. Orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk adalah ahlu al-bid'ah. Kalau sudah tegakkan hujah, maka dia kafir. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Makanya di zaman Imam Ahmad terjadi fitnah khalqil Quran. Karena penguasa yang dipengaruhi oleh orang-orang Jahmiyah saat itu, mereka menganut paham Al-Quran adalah makhluk. Itu paham sesat. Kalau sudah tegakkan hujah, maka orang kafir. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sifat Allah, bukan makhluk, adalah kita diperintahkan untuk berlindung kepada kalimat Allah. Kita kalau menempati suatu tempat, dalam hadis sahih Muslim, dianjurkan membaca, A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluknya. Kejahatan makhluknya. Di sini kalimat Allah. Kalau seandainya kalimat Allah adalah makhluk, tentu itu bentuk perintah untuk berlindung kepada makhluk. Sedangkan berlindung kepada makhluk adalah tidak boleh, termasuk syirik. Makanya Imam Ahmad menjadikan hadis ini antara dalil yang menetapkan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Karena tidak boleh berlindung kepada makhluk. Oleh sebab itu apa? Wajib mengagungkannya. Wajib mengagungkannya. Makanya yang tertulis di dalam mushaf itu adalah firman Allah. Makanya apa? Tidak boleh kita apa menyepelekan, menghinakannya. Makanya melemparkan mushaf ke tempat kotor, kekotoran secara sengaja, itu bentuk apa? Kekafiran, istihza. Kenapa? Karena itu ada firman Allah di dalamnya. Wajib mengagungkannya. Makanya Al-Quran harus selalu kita menaruh mushaf harus selalu di atas. Karena di dalamnya ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib mengikutinya dan wajib menjadikan sebagai rujukan hukum. Kemudian selanjutnya, wa nu'minu bi'anbiya'illahi ta'ala wa rusulihi ajma'in awaluhum Adam alaihi salam wa khatimuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ikhwatan mutahabbina bu'isu birisalati tauhid rabbil alamin. Kita mengimani nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Ta'ala seluruhnya. Jadi mengimani seluruh para nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling pertama adalah Adam alaihissalam dan yang paling akhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saudara-saudara yang saling mencintai yang diutus dengan risalah tauhid rabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus banyak para nabi, mengutus banyak para rasul. Jumlah rasul lebih sedikit daripada jumlah nabi. Nabi jumlahnya lebih banyak, ratusan ribu. Jumlah rasul adalah ratusan. 315 jumlah rasul. Jumlah nabi 124.000. Ada yang kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran secara terperinci. Ada yang tidak disebutkan kisahnya. Ada yang disebutkan secara isyarat saja atau global saja. Jadi tidak semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan di dalam Al-Quran. Jumlah yang 25 itu adalah jumlah nabi dan rasul yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Yang 25 itu adalah nama nabi dan rasul yang namanya sharih disebutkan di dalam Al-Quran. Ada nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kisahnya, tapi tidak disebutkan sharih namanya dalam hadis dalam Al-Quran. Seperti Nabi Khidir tidak disebutkan dalam Al-Quran namanya, tapi kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Jadi yang 25 itu adalah nama-nama para nabi dan rasul yang namanya secara sharih disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun yang selain itu ada yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW dan umumnya tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Akan tapi kita wajib mengimani secara global bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul dan para nabi yang banyak dan yang kita ketahui namanya, yang tidak kita imani bahwa Allah memiliki para nabi dan para rasul yang semuanya diutus dengan tauhid yang sama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut para rasul itu, para nabi itu sebagai apa? Saudara-saudara yang sebapak beda ibu. Sebapak tauhidnya sama, beda ibu syariatnya berbeda-beda. Jadi tauhidnya sama, tidak ada perbedaan kaitan dengan masalah tauhid. Yang berbeda itulah kaitan dengan masalah syariat. Disebut ikhwah li'allat. Abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Saudara-saudara sebapak yang ibunya berbeda-beda tapi bapaknya satu. Tauhidnya sama tapi syariatnya berbeda-beda. Untuk materi saya cukupkan di sini. Sebelum itu ada pertanyaan tidak? Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.